بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa fawaid, beberapa faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hadis qudsi, "Ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Tidak ada balasan yang diberikan bagi hambaku yang mukmin di sisiku ketika aku mengambil, mencabut ruh orang yang dicintainya dari penduduk dunia, lalu kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala, ihtasabahu, mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa dirinya kepada Allah, melainkan surga Allah, balasan yang akan diberikan kepada seorang yang sabar dan mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa dirinya. Dan di antara bentuk musibah yang disebutkan dalam hadis ini adalah kematian orang yang sangat dicintainya. Apakah anaknya, apakah istrinya, apakah ayahnya, ibunya, ataukah saudaranya, ataukah pamannya, atau yang lainnya dari orang yang sangat dicintainya, apakah temannya. Terkadang ada seorang punya teman yang sangat dekat, hubungannya kuat, ikatannya, ya. Dan ketika temannya meninggal, dia sangat bersedih, ya, bersedih kehilangan teman yang sangat baik, ya, teman yang selalu menolongnya, membantunya, dan tidak pernah merasa sulit membantu saudaranya. Maka dia pun mengenangnya, mengingat kebaikan saudaranya. Ketika saudaranya meninggal, orang yang dicintainya ini, temannya, dia pun bersedih. Dia pun bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyebutkan lafaz umum, ya, ini as-safi. Naam. Baik. Begitu besar balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Sebagaimana telah dikatakan, ketika ada di antara orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, begitu berat rasanya, begitu pahit. Nah, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Namun seorang mukmin yang menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang kita cintai, ya, Karena terkadang ada sebagian orang ketika anaknya meninggal dunia, terucap dari lisannya, kenapa bukan saya yang meninggal? Orang tuanya. Saya sudah tua. Saya sudah berumur. Saya sudah demikian. Anak saya masih sangat muda. Kenapa terlalu cepat? Sampai ada sebagian orang histeris. Ya, berteriak dengan teriakan histeris. Kita jumpai demikian. Di rumah sakit dan di beberapa tempat. Ya, apalagi kalau anaknya meninggal kecelakaan, merasa tidak terima atas ketentuan Allah, takdir Allah Azza wa Jal. Nah, padahal seorang tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi anak yang paling dicintainya akan pergi lebih dulu meninggalkan dirinya. Walaupun dia sakit-sakitan, sudah ganti dokter dari dokter sini ke dokter yang lainnya, ya, memiliki sekian banyak penyakit, anaknya sehat-sehat saja, tiba-tiba meninggal. Nah, berat rasanya. Kalau yang belum mengalaminya, dia tidak merasakan akan beratnya hal itu, beratnya musibah tersebut. Tapi yang merasakan, ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, maka betapa sulitnya dan betapa beratnya hal tersebut. Maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keyakinan yang kuat. Nam, dibutuhkan nam harapan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di dalam hadis ini pula kata Ibn Utsaimin rahimahullah, "Fi hadzal hadits aidan min al-fawaid." Di dalam hadis ini nam juga dari faedah yang bisa kita ambil, al-isyaratu ila af'alillah ta'ala. Isyarah kepada perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Min qawlihi, dari ucapan Allah dalam hadis qudsi tersebut, idza qabadtu safiyahu, ketika aku mengambil, mencabut ruh orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syakka anna Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan malakul maut untuk mencabut ruh dari hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa mengelak dari ajal. Dan telah sering kita sampaikan terkait dengan kematian. Nah, bahwasanya ajal pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Suatu hal yang tidak akan mungkin bisa kita lari darinya. Nah, walaupun kita ingin bersembunyi di benteng yang tinggi, kokoh, pasti kematian itu akan menjemput kita. Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian itu pasti akan datang. Dan kematian ini, banyak orang yang lari darinya, takut dari kematian. Namun kematian itu akan datang. Dan tidak ada yang bisa menangguhkannya, mengundurkannya. Tidak akan bisa. Nanti dulu. Ya, tolong jangan dimatikan anak yang saya paling cintai ini. Ya, jangan dimatikan istri yang saya cintai ini. Jangan dimatikan dulu ayahku ini, ibuku ini. Saya masih ingin bersama mereka. Saya masih ingin bersama, dekat dengan mereka. Itu hanya harapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Dari segala apa yang Allah perbuat. Namun kita yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat dari hamba-hambanya. Allah tidak ditanya. Wa hum yus'alun, akan tetapi mereka yang akan ditanya. Kalian akan ditanya terhadap apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya Allah memiliki hikmah yang besar, yang agung di balik segala seluruh perbuatannya. Naam. Oleh karena itulah Ibnu Utsaimin menegaskan setelah menjelaskan la syakka anna Allah ta'ala fa'alun lima yurid. Tidak ada keraguan. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nam berbuat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi walakin yajib alaina an na'lama anna fi'la Allah ta'ala kulluhu khair. Ini penting untuk kita selalu ingat. Akan tetapi wajib bagi kita. Nah, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya adalah baik. Catat ini. Ingat baik-baik. Ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Anna fi'lallahi kullahu khair. Naam. Seluruh perbuatan Allah adalah baik. Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang af'alullah kulluha khair. Perbuatan-perbuatan Allah seluruhnya baik. Ya, kemudian Ibnu Utsaimin menyebutkan dalil. Ya, dalil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ma'ruf ladaikum, hadis tentang dua istiftah. Salah satu dua istiftah yang boleh dibaca. Naam. Pada lafaz. Naam. Dua istiftah tersebut. Naam. الخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير كله في يديك والشر ليس إليك. Kebaikan itu seluruhnya berada pada kedua tanganmu ya Allah. Jadi kebaikan itu seluruhnya berada pada kedua tanganmu ya Allah. Wasyarru laysa ilaik. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Ibnu Utsaimin Islam menyebutkan bahwasanya af'alullah ta'ala kulluha khair. Nah, lalu kemudian beliau beristidlal menyebutkan dalil hadis ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, al-khair kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilayka. Jadi kebaikan itu seluruhnya berada pada kedua tangan Allah. Pada kedua tanganmu ya Allah. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Makanya kata Ibnu Utsaimin di sini, la yunsabu syarr. Nah, la yunsabu syarr ila Allah abadan. Jadi kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi walaupun pahit, jelek, buruk bagi hamba, tidak senang, berbagai musibah malapetaka menimpa dirinya, apakah menimpa hartanya, menimpa keluarganya, atau menimpa dirinya sendiri, musibah itu sesuatu yang buruk, yang tidak disukai oleh jiwa, buruk menurut hamba. Yang tidak mengerti akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh disandarkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah selama-lamanya. Walaupun itu adalah perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu lawa syarru idza waqa'a fa inna ma yaqa'u fil maf'ulati wa la yaqa'u fil fi'li. Kejelekan itu jika terjadi, maka sungguhnya hanyalah terjadi pada objek, ya, pada yang dikenai perbuatan itu. Dan tidak terjadi pada perbuatan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berbuat dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan kehendak Allah seluruhnya adalah baik. Perhatikan, seluruh perbuatan Allah adalah baik. Nabi Syekh memberikan permisalan contoh, "Idza qaddara Allahu 'ala al-insani ma yakrah." Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada seseorang sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, banyak perkara yang kita tidak sukai. Di antaranya apa? Musibah. Tentunya tidak ada yang ditimpa musibah, rumahnya hancur berkeping-keping padahal susah payah dibangun. Ya. Bangunnya dari belakang, tengah, depan, tiba-tiba hancur. Tiba-tiba terbakar. Tiba-tiba demikian. Tidak ada yang mustahil. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, usahanya dari bawah mulai merintis, ya, usaha terus bertambah keuntungan. Ketika sampai pada puncak, tiba-tiba hancur. Musibah. Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Apalagi sekian banyak contoh dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kalau kita mau sebutkan. 6. Yang terkadang orang lalai. Lupa. Ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak akan terjadi musibah pada dirinya. Santai. Ya, biasa-biasa saja. tidak merasa khawatir. La haula wala quwata illa billah. Orang yang seperti ini berbahaya. Naam. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita terkait dengan musibah yang bisa saja datang kepada kita secara tiba-tiba? Naam. Dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-97. Naam, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Afa amina ahlul qura ayyatihim ba'suna bayatan wa hum na'imun. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan pengingkaran dari Allah. Awa amina ahlul qura ayyatihim ba'suna duhan wa hum yal'abun. Perhatikan ayat ini. Ingat terus ayat ini. Supaya kita tidak lalai. Supaya kita merasa khawatir. Akibat dosa kita. Akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bisa saja tiba-tiba musibah itu datang menimpa kita. Dalam keadaan kita tidak siap menerima musibah itu. Belum siap. Ya Allah. Kok tiba-tiba musibah ini datang. Dalam keadaan saya belum siap menghadapinya. Terkadang demikian seseorang. Ya. Apakah harus siap dulu? Pertanyaannya, apakah seorang harus siap dulu? Bersiap-siap. Ada khabar berita yang sampai kepadanya akan datang musibah. Baru kemudian lalu dia bersiap-siap menyiapkan dirinya untuk kemudian bersiap menghadapi musibah yang akan menimpanya. Musibah itu datang bisa saja tiba-tiba. Afa amina ahlul qura ayyatihim ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman? Merasa aman? Akan datang kepada mereka musibah, malapetaka, bencana. Naam. Siksa kami, kata Allah. Di malam hari, dalam keadaan mereka terlelap tidur. Di dalam keadaan tertidur, tiba-tiba musibah datang. Gempa bumi dahsyat. Ya. Yang selama ini baru 7 sekian skala Richter. 8, 9. Kalau sudah 8 sampai 9. Sudah tidak tahu bagaimana rasanya. Ya, 7 saja sudah kurak-kuranda, 8 sudah kurak-kuranda. Bagaimana kalau 9, 10? Karena sallallahu salamatu alafiyah. Wa hum na'imun, dalam keadaan mereka terlelap tidur. Datang siksa kami. Apakah mereka merasa aman? Akan datang kepada mereka siksa kami. Datang kepada mereka siksaan kami, kata Allah, di malam hari. Dalam keadaan mereka terlelap tidur. Wahum na'imun. Awa amina adul qura ayyatihim ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman? Akan datang kepada mereka siksaan kami. Musibah datang. Ya, kepada mereka. Di waktu duha. Di waktu duha. Di siang hari. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main. Bermain-main, ada yang sementara bercengkrama dengan anggota keluarganya. Ada yang sementara bermain-main dengan batu dan semisalnya. Ya, ada yang sementara bermain dengan ini dan itu. Bermain-main. Artinya lagi sementara beraktivitas, melakukan aktivitas mereka di siang hari itu. Mereka tersadarkan, tiba-tiba datang musibah menimpa mereka. Wal'iyadzu billah. Musibah ini banyak bentuknya. Ya. Itu kita katakan tadi. Apalagi di masa ini. Menjelang dekatnya kiamat. Ya. Berbagai kejadian alam. Yang terus. Tidak henti-hentinya. Ya. Berganti sini, berganti. Nah. Setelah gempa banjir bandang, longsor, terus. Sebagai peringatan bagi kita semua, jangan kita terlalu terlelap tidur, ya, terlalu terlena. Oh, sudah kan itu yang kemarin kan Mamuju, anggap aman-aman saja. Jangan seperti itu, ya, kita tidak tahu, ya, bagaimana bentuk musibah yang akan menimpa kita. Waliyadzabilah, nasallahu salam walafiyah. Apa bentuknya? Harusnya kejadian demi kejadian yang telah kita lewati itu menjadi ibrah, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Nah, sebagaimana nanti akan dinasihatkan oleh Syekh, harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Setelah Palu, setelah ini, setelah ini, setelah itu, ya, ini bergantian ini. Kalimantan pindah ke Sulawesi, pindah kemarin ke Jawa lagi. Ya, sekarang banjir bandang menimpa saudara-saudara kita. Nah, di Jawa Barat luar biasa. Ratusan ikhwah. Nah, rumahnya tenggelam dan seterusnya. Kondisi yang seperti ini tentunya, ya, haruslah menyadarkan kita agar kita tidak terlala, tidak terlena, tidak terlalu terlala, terlalu tertipu dengan nikmat yang Allah berikan. Dan seorang yang tidak bersyukur atas nikmat itu akan dicabut Allah. Allah ganti dengan nikmat. Allah ganti dengan malapetaka agar kita sadar kembali kepada Allah. Makanya musibah-musibah itu sebagai peringatan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami kirimkan, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kami dari berbagai kejadian alam, gempa bumi dan yang semisalnya. Ya. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Kata Imam Qatadah Ibnu Da'am As-Sadusi rahimahullah, "Inna Allah yukhawifu an-nasa." Naam. Bima syaa. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia sesuai dengan kehendaknya. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Nah, Allah timpakan berbagai musibah dan malapetaka itu. La'allahum ya'tabirun, la'allahum yadhkurun, la'allahum wayarji'un. Ya. La'allahum ya'tabirun wayadhkurun wayarji'un. Agar mereka mengambil ibrah, agar mereka mengambil pelajaran dari musibah itu. Sekarang musibah yang menimpa saudara kita, besok belum tentu bisa jadi kita. Begitu caranya berpikir. Ya. Kemarin lusa saudara saya yang ditimpa musibah, besok bisa jadi saya. Nah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa yadhkurun, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segera ingat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan. Wa yarji'un, lalu kemudian kita kembali kepada Allah, bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hakadha, demikian. Ya. Kata Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah. Itu hikmah. Allah Subhanahu wa taala timpakan berbagai malapetaka, musibah agar kita sadar. Naam. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada seseorang sesuatu yang tidak dia sukai, naam, maka tidak ada keraguan, fala syakka anna ma yakrahuhu al-insan binisbati ilaihi syarrun. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya, nah, sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, ya, binisbati ilaihi, ya, bila disandarkan kepadanya, kepada dirinya, itu syarrun, itu jelek. Iya kan? Aduh, saya ditimpa kejelekan lagi. Jelek. Ya. Jelek pada dirinya. Namun tentunya tidak pada takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Lakin syarra fi hadzal nam al-muqaddar la fi taqdirillah. Ya, kata kejelekan itu pada sesuatu yang ditakdirkan. Nah, padahal yang ditakdirkan ini pada orang tersebut. Nah, orang yang ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak disukainya. Ya, bukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala takdir Allah seluruhnya adalah baik. Ya. Karena Allah taala la yuqaddiruhu illa li hikmatin 'azimatin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan nam karena adanya hikmah yang besar, yang agung. Jadi Allah memiliki hikmah di balik segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bisa hikmah yang besar itu kembali kepada imma lil muqaddari alaih nam wa imma li amatil khalqi. Bisa jadi nam kembalinya kepada orang yang ditakdirkan atasnya musibah tersebut, ya, sesuatu yang tidak dia sukai tersebut, nam, atau bisa jadi kepada makhluknya secara umum, ya. Makhluk secara umum. Demikian Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah atas segala perbuatan Allah Azza wa Jalla, atas segala ketentuan dan ketetapan-Nya. Naam. Jadi terkadang ahyanan takunul hikmatu khassah fil muqaddar alaih, naam, wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umum. Ya, terkadang demikian. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala itu khusus, ya, pada seorang yang ditakdirkan atasnya musibah, ujian, nah, perkara yang tidak disukai yang menimpa dirinya, ada hikmah untuk dirinya. Ya kan, di antaranya apa? Agar dia kembali kepada Allah. Kalau dia pelaku dosa, pelaku maasi, dia kemudian mencabut diri dari perbuatan dosanya. Iya kan? Ada hikmah. Dia sadar. Dia tersadarkan. Dengan adanya musibah. Dengan adanya malapetaka yang menimpa dirinya. Tersadarkan dia. Ya? Atau bisa jadi terkadang pada makhluk secara umum. Ya? Pada makhluk, ya, secara global. Bisa kembali kepada seluruh makhluk hikmah tersebut. Nah, begitu luas, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terkadang, ya, seseorang, ya, dari segala perbuatan Allah mengetahui hikmah, nah, dari perbuatan Allah tersebut, dari ketentuan Allah tersebut, atau terkadang pula, nah, seorang hamba tidak mengetahuinya, akan tapi wajib bagi seorang hamba untuk beriman, nah, kepada Allah. Beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dan seluruh apa yang Allah perbuat adalah baik. Dan tidak ada kejelekan pun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Sedikit kita tambahkan keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya al-muqaddaru alaihi la qaddara Allahu alaihi syarran wa sabara wa ihtasaba nana bidzalika khairan. Wa idza qaddara Allahu alaihi syarran wa raji'a ila rabbih bi sabab hadha al-amri. Li'anna al-insan idza kana fi ni'matin da'iman qad yansa syukra al-mun'im 'azza wa jalla wa la yaltafitu ila Allah. Fa idza usiba bid-dharra tadhakkara wa raji'a ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa yakuna fi dhalika fa'idatun 'azimatun lahu. Naam. Sebagaimana telah kita terangkan terkait dengan seorang yang ditimpa musibah, seorang yang ditakdirkan atasnya kejelekan, perkara yang tidak dia sukai. Jika Allah mentakdirkan kepada seseorang kejelekan, nah, kesulitan, kesempitan, musibah, malapetaka, atau apapun dari sesuatu yang tidak dia sukai, nah, kemudian dia bersabar, asabara, dia bersabar, wahtasaba, dan dia pun, nah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, nala bidzalika khairan, maka dia pun meraih, mendapatkan kebaikan dengan sebab tersebut, ya, dengan kesabarannya, ya, dan dengan ihtisabnya, dan dia bersabar dan hanya mengharapkan pahala atas kejelekan yang menimpa dirinya, maka dia pun meraih kebaikan dengan sebab itu. Dan jika Allah mentakdirkan kepadanya kejelekan, kemudian waraja' ila rabbih, kemudian dia kembali kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan sebab perkara ini, disebab bihadzal amri. Naam. Limadha? Karena al-insan jika kana fi ni'matin daiman, karena seseorang jika terus menerus berada di dalam kenikmatan. Perhatikan, ini yang kita ingatkan tadi. Ini yang kita sebutkan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf. Ya. Karena insan jika kana fi ni'matin daiman qad yansa syukra al-mud'im azza wa jalla wa la yaltafitu ila Allah. Karena seseorang jika terus menerus berada di dalam kenikmatan, terkadang dia lupa untuk bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat as-sihha, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, dari nikmat dunia yang telah dirasakannya. Demikian pula nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Ini nikmat yang berharga, yang besar. Terkadang seseorang ketika terus diberikan nikmat, kadang lupa dia untuk bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menoleh, seakan-akan nikmat itu bersumber dari dirinya semata. Seakan-akan dialah penghasil nikmat. Kalau dia punya harta banyak, dia merasa dialah yang menghasilkan harta itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Dia sehat, dia kuat, dia istiqomah di atas agama Allah. Dia bisa istiqomah sampai detik ini bukan karena kehebatannya. Perhatikan ini. Jangan sampai kita merasa kita bisa istiqomah. Naam, Allah luruskan hati kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kecerdasan kita. Namun semata-mata itu adalah pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita syukuri. Agar supaya Allah menjaga nikmat itu. Namun terkadang manusia begitu banyak lupanya. Begitu banyak lalainya. Seakan-akan kalau dia mendapatkan nikmat itu semata-mata karena dirinya. Kehebatan dia dalam menghafal, kehebatan dia dalam belajar, kehebatan dia dalam memahami, kehebatan dia dalam ini dan itu, kehebatan dia dalam mengais rizki, kehebatan dia dan ini dan itu, dan sekian banyak hal yang bisa dia lakukan. Dia merasa itu karena kehebatan dia. Itu karena kemampuannya. Dia tidak melihat sang pemberi nikmat, al-mun'im. Kadang lupa. tiba-tiba saja Allah kasih ujian. Dan dengan ujian itulah terkadang walhamdulillah sebagian orang tersadarkan masih mending kalau hanya ujian dunia. Allah cabut rezekinya, berkurang, yang tadinya punya usaha yang besar tiba-tiba bangkrut pailit, ya, punya rumah mewah, kendaraan mewah, tiba-tiba tidak ada semuanya. Tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba kemudian mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh juga. Habis seluruh hartanya untuk mengobati penyakitnya. Nah, itu masih mending dibandingkan seseorang yang lupa atas nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul sunnah yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau sudah Allah cabut, maka khasar orang yang seperti ini akan rugi dunia akhirah. Ya, as'alullah salamul afiyah. Nah, kadang-kadang, ya, terkena percikan-percikan, hampir saja dia keluar dari rel istiqomah, hampir saja, dia terbawa, ya, terpelanting dari istiqomahannya. Karena ta'assubnya, karena fanatiknya, karena ininya, karena itunya. Hampir saja. Kalau bukan karena Allah, maka niscaya dia akan terpelanting. Kalau bukan karena Allah, jadi bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah, anugerah, karunia dari Allah. Sadar itu, pahami itu. Agar kita tidak lalai. Nah, begitulah. Nah, gambarannya, kata Syekh. Ya, terkadang orang kalau terus dikasih nikmat, seakan-akan tidak ada apa-apa ini. Ya? Jadi kalau ditimpa musibah, sadar. Ya? Baru tersadarkan. Baik. Fa'idha usibah bidharra tadhakkara. Jika dia ditimpa kesulitan, kesempitan, nah, sesuatu yang dia tidak sukai, tadhakkara, dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa raja ila rabbih, dan dia kembali kepada Allah, kembali kepada Rabb-nya. Wa yakunu fi dhalika fa'idatun 'azimatun lahu, maka nam pada yang demikian itulah, ya, terdapat faedah yang besar, ya, faedah yang besar bagi orang tersebut, bagi orang yang terkena, ya, sesuatu yang tidak disukai. Nam, terkadang dia pun naam tersadarkan, dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kembalinya kepada orang lain, naam, dari sesuatu yang Allah takdirkan, perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Naam, fala haula wala quwwata illa billah. Mungkin sampai di sini, naam, naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu. Jazakallahu.